Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kita lihat hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sahr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Seorang yang mukmin, seorang yang beriman, yang kuat imannya, yang kuat azimahnya, yang kuat amal salehnya, lebih hawa cintai dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Lemah imannya, lemah amal salehnya, lemah tekadnya untuk beramal saleh di atas al-iman. Wa fi kullin khair. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keduanya ada kebaikan. Apakah yang kuat imannya ataupun yang lemah, seorang mukmin padanya ada kebaikan. Qala ihris 'ala ma yanfa'uka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersemangatlah engkau untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Yani kata para ulama pernah bermanfaat dalam masalah dunia, apalagi tentunya akhirawi, perkara agama atau perkara dunia. Wasta'in billah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Jangan kamu lemah. Jangan kamu malas. Iya, untuk dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wa in asabaka syai'un. Jika menimpamu satu perkara yang di luar keinginanmu, fala taqul, jangan kamu katakan, lau anni fa'atu kada kana kada wa kada. Kalau seandainya aku melakukan ini, saya akan terjadi begini dan begini. Walakin akan tetapi ucapkanlah, kul, katakanlah, qaddarallahu wa masya'a fa'al, fa'inna lau taftahu amar syaitan. Karena ucapan lau, kalau seandainya aku begini, maka saya akan terjadi begini. Ucapan lau ketika ada musibah adalah termasuk perkara yang membuat amaran syaitan. Qanabillah rahiman rahimakumullah. Secara global, hadis ini menunjukkan yang pertama, seorang mukmin kata Rasulullah SAW itu khair. Namun mukmin yang kuat imannya, yang kuat amal salehnya, dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala sabili misal, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Al-ayat. Iya. Dalam surat ini disebutkan bahwasanya semua manusia dalam kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang bisa selamat dari kerugian adalah orang-orang yang memiliki sifat empat sifat. Di antara apa adalah al-iman dan al-mushaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mubasysyiril ladzina amanu wa min shalihat annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian wa min shalihat dan beramal shalih annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka sorga-sorga, kebun-kebun di sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang dijanjikan sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang beriman dan beramal saleh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulu jannata illa nafsu mutmainnah, atau nafsu mu'minah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ia akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Jadi kita tanya, ketika ditanya oleh Abdullah bin Musa radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, khair ayun nasi khair, manusia yang mana yang terbaik ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan dia bagus amalnya. Iya, kebaikan pada seseorang terkait dengan dua hal, yaitu al-iman, kemudian dan amal saleh. Farbila rahimana rahimakumullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah di dalam perkara yang akan bermanfaat bagimu, bermanfaat di duniamu dan akhiratmu. Di sini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang berikhtiar, untuk seseorang melakukan sebab-sebab kebaikan. Baik untuk perkara-perkara yang bermaslahat bagi dunianya atau tentunya apalagi agamanya. Fadhilah rahiman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil amali fitanan fa fitain laili mudlima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian untuk beramal, melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang datangnya fitnah-fitnah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka qita'il laili mudlima, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yumsil mu'minu kafira atau muslima wasbihu kafira. Seorang karena dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut di sore hari dalam keadaan beriman, tapi di pagi hari sudah dalam keadaan kafir. wa yusbihu mu'mina wa yusbihu kafira. Nah, kemudian atau di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore harinya dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, karena menjual agamanya untuk satu perkara dunia yang rendah. Hadirin rahiman rahimakumullah jami'a. Di dalam hadis ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang kan ada satu perkara yang mengancam kemaslahatan setiap muslim. Perkara akan mengancam keimanan seorang mukmin, yaitu fitan. Badiru bil amali fitanan. Fitan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka fita'il lail muslima, yang akan datang seperti potongan-potongan malam yang gelap, yang saking dahsyatnya. Fitan-fitan tersebut mengancam agama seseorang. Ada yang paginya beriman, sore dan sudah kafir. Ada yang sore kafir, muslim, pagi sudah kafir. Dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberikan bimbingan. Ketika seorang muslim tahu bahwa fitnah-fitnah akan datang menyambar, mengancam agamanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersemangat di dalam Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal. Badiru bil amal. Segeralah kalian untuk beramal. Memperbanyak amal saleh di masa-masa fitnah adalah al-makhraj minal fitnah, termasuk jalan keluar dari fitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu malam terjaga dan menyatakan subhanallah atau la ilaha illallah kam unzila laylatan minal fitan, betapa banyak fitnah-fitnah yang turunkan pada malam ini. Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu dengan wahyu. Nah, betapa banyak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam malam ini diturunkan fitnah-fitnah yang mengancam agama seorang muslim. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuqidu sawahibal hujurat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang mau untuk membangunkan orang-orang di dalam kamar ini, maksudnya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-syahid. Qul rahiman wa rahimakumullah jami'an. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak fitnah turun di malam tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ada orang-orang yang segera membangunkan istri-istri beliau untuk apa? Man yuqidu sahibal hujurat liyusallina, siapa yang mau membangunkan orang-orang di kamar-kamar ini agar mereka apa liyusallina, untuk salat malam, untuk salat malam. Iya, di antara amaran ya seorang muslim semangat di dalam rangka menjaga agamanya di masa-masa fitnah adalah memperbanyak amal saleh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuqidu sahibal hujurat, siapa yang membangunkan orang-orang di kamar ini, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, li yusallin, agar mereka segera melakukan salat. Inna fa nafil rahiman rahimakumullah. Iya. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru fil amali fitan. Seorang muslim di akhir zaman ini hendaknya semakin bersemangat di dalam Ramadan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah. Dan hendaknya dia minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah melakukan ikhtiar dia melakukan sebab. Mungkin secara dalam masa duniawi dia berusaha ketika menanam sesuatu dengan cari bibit yang terbaik. Dia siangi dengan rutin. Iya. Tidak cukup. Setelah itu kamu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang muslim dalam rangka menjaga agamanya, dia talabul ilmi, kemudian dia berusaha beramal saleh. Jangan lupa. Jangan seorang menyandarkan dirinya iya kepada ilmunya semata, kepada pemahaman semata. Jangan merasa aman tapi hendaknya dia banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam saja beliau membaca doa ya muqallibal qulub apa sabbit qalbal ladin ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, berdoa untuk senantiasa diberikan sabat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berdoa, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wattuqa, minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal afaf wal ghina. Alhasil Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam kitab-kitab beliau yang kita baca dan cerita para satidah yang kita dengar, bagaimana beliau mengajari kita semua. Kata beliau kurang lebih maknanya, iya, hadih da'wah, da'wah yang ada ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, menyebar, laisa biquwatina wa laisa biquwati ilmina wala biquwati fahmina walakin syai'un aradahullahu hakka. Dakwah yang menyebar kata beliau bukan karena kuatnya ilmu kita, bukan kuatnya pemahaman kita atau karena kita, tetapi kata beliau rahimahullahu ta'ala, in laisa bihaulina wala biquwatina, tetapi ini adalah satu perkara yang Allah inginkan, maka menjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Saudara fillah rahiman rahimakumullah. Al-isti'anah. Senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara-perkara ini agama. Makanya di antara doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang dicintainya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin, jangan kamu tinggalkan setiap di akhir salat antaqul, untuk kamu mengucapkan apa, Allahumma a'inni ala zikrika wa husukrika wa husni ibadati. Ya Mu'adz, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Uhibbuka fillah. La tada'anna, jangan kamu tinggalkan setiap akhir salat untuk senantiasa membaca doa, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, kemudian wa husni ibadah. Setelah dia berusaha, mungkin kalau dari berdagangan dia ilmu dagangnya belajar, dia memiliki modal yang banyak dan berusaha memilih bisnis yang terbaik menurut dia. Jangan mengandalkan kemampuan, jangan mengandalkan modal yang kamu miliki. Jangan mengandalkan kemampuan apa namanya ilmu ekonomi kamu. Iya, tapi lebih dari itu hendaknya kamu selain berusaha demikian juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanfilur rahiman rahimakumullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz. Jangan lemah. Lemah di sini lemah yang disebabkan oleh kasal. Lemah karena bukan lemah badan. Bukan karena lemah badan artinya dia karena sakit dia tidak bisa wudu, karena sakit tidak bisa berdiri ketika sholat. Bukan, tapi karena lemah karena sebab malas. Tidak ada kekuatan tekad untuk beramal sholat. Tidak ada untuk kekuatan tekad untuk dia melakukan ikhtiar sebab-sebab kebaikan di dunia. Sebagian orang, Alhamdulillah rahimah wa rahimahumullah, iya, ketika berusaha dari manusia jualan sesuatu, nah tiba-tiba mungkin satu hari kurang laku, dua hari kurang laku, sudah, kain sendal bakat jualan. Besok lagi mungkin milih usaha yang lain, baru sehari dua hari, belum bersungguh-sungguh, belum ada istihad. Mah, aduh kain gak bisa. Sebetulnya ini bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena kemalasan dia. Tidak ada usaha, tidak ada musabarah. Asy'ab Rahman As'adi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan satu ayat dalam surah Al-Imran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Haidha azamta fatawakkal ala Allah." Kalau kamu sudah berazam untuk melakukan satu amalan, maka fatawakkal ala Allah, bertawakkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Rahman As'adi rahimahullah, ayat ini selain terkait dengan masalah-masalah dininya, masalah amal saleh, juga terkait dengan masalah dunia. Ingat oleh beliau seperti itu. Sebagian orang kata Syekh melakukan satu amalan, baru mulai dapat benturan, berhenti. Jualan apa namanya, comro misalnya. Iya, ada masalah dikit, oncomnya naik dikit. Waduh, oncom naik dikit nih. Kayaknya enggak bisa untung. Jualan lain yang lain. Jual basreng. Iya, ternyata tiba-tiba oh minyak gorengnya mahal. Berhenti lagi. Enggak ada azam yang kuat. Akhirnya ini berhenti, itu berhenti, berhenti. Di rumah, gara-gara anak itu terantah. Seorang muslim, ketika sudah memilih berusaha, mencari ilmu, mencari sebab, tinggal satu. Lakukan, lakukan, lakukan. Kemudian, faida azamta fatawakkal ala Allah. Nah, khairillah rahimah wa rahimahumullah. Demikian juga, sebagian orang ketika belajar, datang belajar nahwu susah, saya nggak mampu. Saya belajar di Sulugah dulu lah. Di Sulugah baru jilid 1/4 berat. Baca apa lagi? Semuanya pelajaran saya nggak mampu. Bukan nggak mampu sebetulnya. Itu juga ketidakmampuan yang didasari oleh nafs. Tidak ada ijtihad, kekuatan tekad. Iya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bilang apa? Bahasa Arab itu seperti satu gedung yang pintunya itu apa? Besi. Udah itu bisa menjebol ke besi, dia lihat indahnya. Gampang ternyata semua yang di dalam. Sudah gimana pintunya ini didobrak, setelah bisa yang salah mudah yang lain. Itu sebagian orang baru mau ngetuk pintu, buka pintu udah berah. Karena kemalasannya bilang, ternyata susah bahasa Arab. Saya gak mampu. Belajar tauhid ternyata susah. Belajar sambil pegang kitab susah. Iya, akhirnya kemana-mana ngaji jiping. Nah, tidak berusaha untuk meningkat. Nah, di dalam salat boleh. Wabillahi rahimah wa rahimakumullah. Setelah seorang berikhtiar, semangat itu berikhtiar, kemudian dia minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lemah. Dengan tekad yang kuat dia mengamalkannya. Ternyata subhanallah, yang dia inginkan, nah, dia terwujud. Luput atau malah mendapatkan sesuatu yang lain. Tidak semangat ini kayaknya harus semangat ini. Untuk ah istri misalnya. Dia sudah dari rumah. Nah, jualan goreng-gorengan. Semangat. Ya anak. Iya, mudah-mudahan Allah subhanahu berikan rezeki dari hasil gorengan ini. Itu saya mau menuju sana. Katanya di pabrik ini, apa namanya, rame jualannya. Berangkat di pabrik tersebut, subhanallah, datang ke situ pabrik lagi demo. Jangankan mau jualan, lagi ribut demo. Ya sudah. Jangan ini. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Wa in asabaka syai'un, tidak menimpamu sesuatu yang di luar keinginanmu. Fala taqul, jangan kamu katakan law anni fa'atu kadza kana kadza. Coba kalau saya pergi ke pabrik yang sana, mungkin saya enggak ngerugi kayak gini. Ya. Sudah, kamu lakukan dengan niat yang baik, kamu sudah minta tolong kepada Allah, setelah itu ternyata di luar di luar perkiraanmu, di luar kemampuanmu, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, yang bilang coba kalau sana saya enggak ke sini, coba ke sana aja. Walakin tapi katakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu wa ma syaa. Qaddarallah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melakukan apa yang Allah. Kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan law ketika tadi musibah, coba kalau seandainya saya berangkat ya, sebagian mungkin mau jualan pakaian. Iya, biasanya rombongan sama teman-temannya mau jual pakaian ke satu pabrik sedaya. Iya, katanya ramai. Berangkat bareng-bareng, qadallah masyafal, macet 3 jam. Biarkan jualan, nyampe di sana mungkin udah bubar. 3 jam macet. Jangan katakan tuh coba kalau seandainya tadi nih pakai motor aja. Kok pakai motor bisa nyet-nyet. Ya pakai mobil. Jangan. Iya, katakan qadarallahu wa masya. Karena kata Rasulullah SAW, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ucapan kalau ketika dalam menanggung musibah ini membuka amalan. Abu Tamal Syafan mendatangkan kesedihan dalam hati kita. Sedih. Terus akhirnya merasa gundah, merasa sedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaman najwa min syafan." Sesungguhnya an-najwa itu dari syafan. Liyahzuna alladziina aamanu. Untuk membuat sedih orang-orang di antara amal syaitan itu membuat sedih orang-orang. Sehingga qanatul rahimah rahimahumullah, di antara adab yang baik akhlakul karimah sebaliknya adalah at-tabsyir, memberikan kabar-kabar gembira bagi seorang menteri. Allah Subhanahu wa taala atau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Muadz, maukah aku ajarkan ketahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah diberitahu ilmunya, apa kata Muadz? Apa kata Muadz? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku kabarkan kabar gembira kepada manusia, memberikan kabar gembira kepada manusia. Idkhalu surur, membuat kaum mukmin, para muslim semua apa namanya gembira, ini adalah satu akhlak yang mulia. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu boikot selama 50 hari, ini cuma diisar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat tiba-tiba turun ayat. Dan surat At-Taubah yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada Ka'ab bin Malik dan dua teman. Apabila para sahabat, seorang sahabat yang mendengar Ka'ab bin Malik ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segera berangkat menuju rumah Ka'ab bin Malik sambil teriak-teriak. Apabila Ka'ab bin Malik, gembiralah kamu, gembiralah, turun. Apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk membuat orang lain tinggi. Qul rahimana rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan tentang salat. Dan juga selamat menikmati.